واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوموا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah selesai baca hadis yang ke-6 dari bab al-mujahadah. Maka di kesempatan malam hari ini kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7. Dalam bab ini di mana Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau mengatakan anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dan juga dari beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda hujibatun nar bisyahawat wa hujibatun jannah bil makarih, muttafaqun alaih. Neraka itu dihijabi, diliputi dengan syahwat, sedangkan surga dijami dengan al-makarih, perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Hadits yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari Imam Muslim muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz huffat badal hujibat, dengan lafaz huffat wa huwa bi maknahu, yang mana maknanya kurang lebih sama, di mana neraka itu diliputi dengan syahwat sedangkan surga diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai, dibenci. Ay bainahu wa baina hadzal hijab fa idza fa'alahu dakhalaha, yaitu antara seorang dengan surga demikian pula neraka itu adanya hijab ini. Neraka dengan syahwat hijabnya sedangkan surga dengan makarih. Yang ketiga, seorang itu mengerjakan perkara-perkara tersebut, menyingkap hijab tersebut, maka dia akan masuk ke dalamnya. Ketika dia mengerjakan asyahawat, maka dengannya berarti dia telah menyingkap hijab tersebut, maka ia pun akan masuk ke dalam an-nar. Ketika dia mengerjakan al-makarih, maka berarti dia telah menyingkap tabir hijab tersebut dari surga sehingga dia akan masuk ke dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah akan didapatkan seorang itu dengan hanya sekedar berangan-angan saja, bitamanni. Akan tapi sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan dengan mencurahkan segala kesungguhan dalam ketaatan serta menundukkan syahwat, keinginan hawa nafsu tersebut untuk dia kuasai, yang kemudian dia mengarahkan dorongan jiwanya, syahwatnya tersebut kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya surga itu dihijabi, diliputi ya dengan al-makarih, sedangkan neraka itu diliputi, dihijabi dengan syahwat. Naam. Yang tidaklah seorang itu akan masuk ke dalamnya, ke dalam surga, kecuali dengan mengerjakan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Dan seseorang itu tidaklah masuk ke dalam neraka kecuali tatkala dia mengerjakan perkara-perkara yang malaikatnya itu sesuatu yang disukai, dicintai oleh jiwa. Naam. Dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau mengatakan terkait tentang hadis ini dalam syarah beliau, syarah Sahih Muslim, di mana beliau mengatakan hadza min badi'in kalam wa fasihihi wa jawami'ihi allati utiyaha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini ada termasuk di antara keindahan-keindahan kalimat. Demikian pula kefasihan serta kata-kata kalimat-kalimat yang jami', ringkas, akan tapi memberikan makna yang begitu luas. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi dengannya. Yang mana di antaranya yang menunjukkan tentang keindahan dari kalimat tersebut, kefasihan serta kalimat yang ringkas tapi mengandung makna yang begitu luas. Permisalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah yang terkandung di dalam hadis ini. Naam. Wa ma'nahu, yang maknanya kata beliau, la yusiru ila jannah illa birtikabil makarih. Yang mana? Naam, maknanya adalah kata beliau, tidaklah akan memasukkan ke dalam surga kecuali dengan mengerjakan perkara-perkara yang dibenci, yang tidak disukai oleh jiwa. Wanar bisyahwat, demikian pula. Naam. Tidaklah akan menyampaikan ke dalam neraka kecuali dengan mengerjakan perkara-perkara yang disukai oleh jiwa, syahwat. Yang demikian itu kata beliau, naam, karena keduanya itu dihijabi. Naam. surga dengan makarih, sedangkan neraka dengan syahwat. Ya, maka barang siapa yang dia itu mengingkar tabir tersebut, maka dia akan masuk ke dalamnya. Tersingkapnya tabir surga itu dengan menerobos, yaitu dengan mengerjakan perkara-perkara al-makarih. Sedangkan na'am, tersingkapnya, terbukanya tabir neraka tersebut dengan mengerjakan syahwat. Adapun makarih masuk di dalamnya adalah kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tekun dalam menjalankan ibadah, bersabar atas kesulitan. Naam, rasa berat ketika menjalankan ibadah. Ya kan? Naam. Di saat seorang dalam kondisi lelah, letih setelah sekian naam hari atau kesekian jam dalam waktu satu hari bekerja, naam, ya, maka dituntut baginya untuk bangun, ya, untuk menegakkan sholat, naam. Makanya demikian sesuatu yang amat sangat sulit, amat sangat berat bagi jiwa. Ya, di saat kondisinya lelah, letih, membutuhkan istirahat. Naam, ada panggilan adzan untuk segera berangkat ke masjid. Di saat seorang sedang beristirahat, tidur, ya, mendengar suara adzan yang di subuh hari mengharuskan untuk bangun dan seterusnya. Naam, sesuatu yang ya butuh kesabaran memikul yang demikian itu. Naam. Demikian pula masuk padanya juga adalah menahan rasa marah, memaafkan, naam, saudara yang berbuat salah, bersikap lembut, bersedekah, berbuat ihsan kepada orang yang berbuat kejelekan. Naam. Ya. Dan yang lainnya. Terkait tentang al-makarih. Adapun syahwat, kata beliau, allati nar mahfufah biha, yang neraka itu dilipitu dengannya, maka yang nampak fadzahir annaha syahwat al-muharramah, yaitu syahwat-syahwat yang diharamkan, sesuatu yang diinginkan jiwa, yang disukai jiwa dari hal-hal yang diharamkan, seperti khomer, zina, melihat wanita ajnabiyah, na'am, ghibah, seorang itu memainkan alat-alat musik dan yang serupa dengannya. Naam, maka yang nampak, kata beliau, syahwat di sini adalah syahwat al-muharramah, sesuatu yang disukai, yang diinginkan oleh jiwa dalam perkara-perkara yang diharamkan. Naam, adapun syahwat al-mubahah, sesuatu yang diinginkan oleh jiwa, yang itu asal hukumnya adalah boleh, maka yang demikian fala tadkhulu fi hadza, maka tidak masuk dalam hal ini. Akan tetapi, kata beliau, yukrahu al-ikthar minha makhafatan an yazurra ila al-muharramah. Akan tetapi yang demikian sesuatu yang dibenci. Naam. Ketika seorang itu berlebihan dalam perkara yang mubah ini, yang dikhawatirkan akan menyeret kepada perkara yang diharamkan, atau akan menjadikan sebab kerasnya hati, atau akan menyebabkan seorang itu ketika berlebihan dalam perkara yang mubah menjadikan terlalaikan dia dari ketaatan, atau bahkan menjadikan dia condong lebih mementingkan terhadap kehidupan dunia. Naam. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini penjelasan dari An-Nawawi rahimallahu taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, na'am, beliau mengatakan dalam syarah Sahih Al-Bukhari Fathul Bari, di mana beliau menjelaskan fa innal murada bil makari huna ma umira mukallafu bimujahadatin nafsihi fi fi'lan wa tarkan. Maka yang dimaksud dengan makari di sini dalam hadis ini adalah segala sesuatu yang seorang mukallaf itu diperintahkan untuk memerangi jiwanya. Naam. Ya, segala sesuatu yang mukallaf itu diperintah agar supaya dia memerangi jiwanya agar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka untuk memerangi jiwanya untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kal ityani bin ibadan ala wajhiha wal muhafadzati alaiha wajtinabil manhiya, seperti mengerjakan ibadah-ibadah naam sesuai yang diperintahkan, menjaga memelihara ibadah tersebut, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Naam. Ya. Ini al-makarih. Naam. Barakallahu fik. Yang mana beliau mengatakan wa utliqa naam alayal makarih limasaqatiha 'alal 'amil wa su'ubatiha 'alayhi. Naam. Adapun diibaratkan, diistilahkan perkara-perkara tadi dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya terkait perintah untuk naam mengerjakan ataukah meninggalkan hal yang diharamkan, yang diitlakkan dengan istilah makari, hal itu disebabkan karena limasaqati 'alal 'amil wa su'ubatihi 'alaihi. Hal itu disebabkan karena begitu berat. Naam, sulit, susah. Naam, untuk orang mengerjakannya. Karena sesuatu yang pada asalnya naam tidak sesuai dengan keinginan jiwa seorang. Naam. Barakallahu fik. Yaitu tadi kita gambarkan di saat kondisi seorang dalam kondisi letih, lelah setelah sekian jam dia bekerja. Naam. Baru datang ke rumah mendengarkan suara adat. Naam. Ya. Barakallahu fik. Yang mengharuskan dia untuk berangkat masjid. Naam, mengerjakan apa yang diperintahkan, salat berjamaah bersama kaum muslimin, baru meletakkan naam ya gerobak dagangannya, ya kan? Naam, mengharuskan harus segera berangkat. Baru sampai rumah, pulang dari kerja. Di saat seorang membutuhkan istirahat. Naam, ini sesuatu yang berat. Sesuatu yang sulit. Di saat kondisi sedang tidur. Naam, terdengar suara adzan harus bangun. Ya, cuaca dingin, masih mengantuk. Ya kan? Sesuatu yang masakoh. Ada suubah padanya. Naam, yang itu membutuhkan mujahadah, perjuangan. Naam. Ya. Lagi sedang asik-asiknya bermain. Ya. Sedang asik-asiknya naam, ya. Beristirahat. Orang tuanya manggil, meminta tolong. Naam. Ya. Ini sesuatu yang berat. Lagi seneng. Ya, dengan kegiatannya tiba-tiba orang tuanya manggil minta pertolongan. Naam. Ya. Yang harus seorang anak itu segera menyambut naam panggilan orang tuanya tersebut. Ya, ketika minta pertolongan dalam hal-hal itu merupakan kebaikan, bukan kemaksiatan. Dan yang sebagainya. Naam. Ya. Dimitlakkan hal yang demikian itu dengan makari karena lima sakot yang lal amil dan suubah yang keumumannya sesuatu yang tidak sesuai dengan naam jiwa seseorang, keinginan seseorang. Naam. Ya. Wa min jumlatiyah, yang mana diantara termasuk dalam hal tersebut sabar dalam musibah. Naam. Barakallahu fik. Ya subhanallah. Naam. Ya, tabung yang melonjak harganya sampai 40-50 yang 3 kilo, ya kan? Naam. Ya bingung mencari susah adanya harganya sedemikian mahalnya. Butuh kesabaran ini. Naam. Ya. Hati-hati lisan, hati-hati sesuatu dalam hati untuk berkeluh kesah yang menunjukkan ketidaksabaran. Dituntut Naam, ini kan sesuatu yang seubah. Ya. Naam, barakallahu fik. Cari ke sana kemari enggak dapat adanya, oh, harganya 50, ada yang 65. Subhanallah. Ya, kalau enggak beli ya enggak bisa masak. Nah, ya kan? Ya. Barakallahu fik. Butuh kesabaran. Demikian pula at-taslim li amrillah fiha, menerima terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kenapa ditelakkan dengan kata al-makarih terkait perkara-perkara yang Allah syariatkan kepada hambanya? Karena itu tadi lima sakotnya adalah amil wa su'obatiha. Naam. Yang membutuhkan mujahadah, perjuangan, menundukkan ya jiwanya untuk membawa kepada perkara yang dicintai dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini tidak bertentangan tentang bahwasanya syariat itu mudah. Inadina yusrun. Naam. Ya. Barakallahu fik. Syariat Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Naam. Tidak sesuatu yang memberatkan. Bayangkan mau ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Naam. Zakat mal berapa persen dari yang dia miliki. Naam. Sholat lima waktu berapa menit yang dibutuhkan. Memberatkan. Iya kan? 5-10 menit. Naam. Jadi syariat mudah. Bukan sesuatu yang membutuhkan waktu yang lama. Sehari. Naam. 24 jam cuma 5 kali. Mengerjakan sholat 5 waktu. Naam. Ya. Puasa sebulan dalam setiap tahunnya yang diwajibkan. Naam. Barakallahu fik. Ya. Sesuatu yang mudah agama. Akan tapi terkait tentang hal ini. Tergantung jiwanya. Ya. Naam. Syariat itu mudah. Hanya saja ini. Barakallahu fik. Naam. Diterangkan makarih. Karena sesuatu yang pada ikatnya bukan sesuatu yang sesuai dengan naam syahwat, keinginan jiwa seorang. Itu yang dibutuhkan. Perjuangan, mujahadah untuk menjalankan apa yang disyariatkan. Syariat itu sendiri. Mudah. Naam. Ya. Bagaimana menjalankannya? Butuh perjuangan terhadap jiwa. Karena pada ikatnya segala sesuatu yang Allah syariatkan tidak sesuai dengan naam. Ya, keinginan dari syahwat. Naam. Jiwa manusia. Naam. Wal muradu bisyahwat ma yastalidzu min umuri dunya. Beda sebaliknya dengan syahwat. Yang memang keumumannya ada sesuatu yang cocok sesuai dengan naam keinginan jiwa. Ya, syahwat. Segala sesuatu yang naam dengannya dia merasakan nikmat dari perkara-perkara dunia. Mimma mana asyar, dari perkara-perkara yang syariat itu melarangnya. Minta amtiyatin, untuk mengerjakannya. Naam. Apakah memang asal hukumnya itu suatu yang haram? Ya. Naam. Ini sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan terkait penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bahwasanya yang zahir syahwat ini terkait syahwat al-muharramah. Naam. Dan di sini beliau mengatakan, naam, ya, perkara-perkara dunia dari hal-hal yang naam itu dilarang oleh syariat untuk mengerjakannya. Apakah memang asal hukumnya imma bil asalah itu suatu yang diharamkan, wa imma likauni fi'lihi yastalzimu tarka syai'in minal ma'murat, ya, ataukah ketika mengerjakan perkara-perkara tersebut menyebabkan seseorang itu akan meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan. Wayaltahiku bidzalika syubhat wal ikthar mimma ubiha khasyatan an yuqi'a fil muharram, dan masuk dalam hal itu adalah perkara-perkara syubhat serta berlebihan dalam perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir akan terjatuh kepada perkara yang diharamkan. Faka'annahum, maka seakan-akan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la yusilu ilal jannah illa birtika bil masyaqat al mu'abbaru anha bil makruhat. Seakan-akan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan menyampaikan ke dalam surga kecuali dengan menjalankan perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan jiwa, yang diungkapkan, diibaratkan dengan al-makruhan, al-makarih. Nah, wala ilan nar, dan tidaklah menyampaikan ke dalam neraka, illa bita'ati asyahawat. Naam, kecuali dengan mengerjakan perkara-perkara yang diinginkan oleh jiwa, yang disenangi oleh jiwa. Naam, dari hal-hal yang diharamkan. Wahuma mahjubatan, yang mana surga dan neraka itu dihijabi. Ya, surga dihijabi dengan makarih, sedangkan neraka dihijabi dengan asyahawat. Faman hatakal hijab iktahama. Maka siapapun yang menyingkap tabir tersebut, maka dia akan masuk ke dalamnya. Siapa yang menyingkap tabir naam al-makarah, ma'al-makarih, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ya, yang itu butuh mujahadah. Naam, karena segala sesuatu naam tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jiwa. Naam, sehingga butuh mujahadah. Dan barang siapa yang menyingkap tabir naam neraka dengan mengerjakan segala sesuatu yang diinginkan jiwanya dan hal yang diharamkan, yaitu asyahawat, maka dia akan masuk ke dalamnya. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadits ini, naam, sekiranya sesuatu yang terus dihadirkan, diingat oleh setiap muslim, ya, naam, dalam setiap sendi-sendi kehidupannya, amalannya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hadis ini akan menjadikan sebab seseorang itu akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan akan mendorong seseorang tersebut untuk menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Tatkala seorang itu mendengarkan suara azan untuk naam, ya, mengerjakan sholat berjamaah ke masjid, di saat seorang merasakan dirinya tidak bergegas, menunda-nunda untuk bersegera berangkat, maka ingat akan hadis ini, bahwasanya surga itu diliputi, dihijabi dengan perkara-perkara yang dibenci. Naam. Ya. Ketika seorang itu naam dipanggil oleh kedua orang tuanya, naam, tidak bergegas untuk naam memenuhi panggilan orang tuanya yang meminta bantuan, ya. Naam, dia menunda-nunda. Ingat hadis ini. Naam, bahwasanya surga itu diliputi dengan al-makarih. Di saat seorang itu bermalas-malasan, naam, untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, ingat hadis ini, surga itu diliputi dengan al-makarih. Naam, di saat seorang itu naam terasa berat, naam, untuk bersedekah, berinfak, berbuat ihsan, dalam kondisi keadaan Allah lebihkan harta padanya, ingat hadits ini, naam, surga itu diliputi dengan al-makarih. Demikian pula sebaliknya. Di saat seorang itu terasa ringan, terasa mudah melakukan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dilarang, ingat neraka itu diliputi dengan asyahwa. Ketika dia menyingkap tabir asyahwa tersebut, neraka tersebut, dengan mengerjakan asyahwat ini, al-muharramah, naam, maka dia akan masuk ke dalam. Naam. Ya. Jadikan hadits ini di antara hadits-hadits yang terus dalam ingatan kita. Hadirkan dalam setiap, ya, kegiatan amaliah kita untuk memotivasi kita naam melakukan ibadah dan mencegah kita dari mengikuti hawa nafsu. Naam, oleh karena itu Al-Khattabi rahimallahu taala, faedah yang beliau naam sampaikan terkait hadits ini, ya, dalam syarah beliau terhadap Sahih Al-Bukhari, fa fihi dhammu syahawat, maka padanya terdapat celaan terhadap syahwat, wa nahyu anha, dan larangan dari na'am mengikuti syahwat tersebut. Wal haddu ala ta'atillah, dan padanya hadits ini hasungan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendorong untuk melakukannya. Wa in karihat hannufus wasaqqa 'alayha, meskipun jiwa tidak menyukainya, meskipun terasa berat untuk menjalankan. Naam. Ya. Li'annau idza lam yakun yaumal qiyamah ghairan jannah wan nar. Hal itu disebabkan karena nanti di yaumul qiyamah tidak ada padanya selain antara surga dan neraka. Tidak ada yang ketiga. Yang ada surga ataukah neraka. Walam yakun na'am, walam yakun buddun minal masyiri ila ihdahuma, dan sesuatu yang pasti tidak bisa menghindar. Naam, ya. Bahwasanya tempat kembalinya seorang itu nanti di yaumul qiyamah adalah salah satu dari keduanya. Apakah ke dalam surga ataukah ke dalam neraka? Naam, sesuatu yang tidak bisa terlepas darinya. Yang ada nanti di yaumul qiyamah surga dan neraka. Sedangkan tempat kembalinya manusia ya salah satu dari keduanya. Apakah kembalinya ke dalam surga ataukah ke dalam neraka? Fawajibun 'alal mu'min al-sa'yu fima yudkhilu ilal jannah wa yunqidhu minan nar wa in saqad dhalika 'alaihim. Na'am. Ya. Maka yang wajib bagi seorang mukmin untuk terus berusaha. Na'am. Berupaya dalam perkara-perkara yang akan menjadikan sebab masuknya dia ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka, meskipun sesuatu yang berat. Naam, atas jiwa ini karena sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Naam, ya. Li'anna sabr 'alan nar asyaq, karena sungguhnya ya kesabaran atas siksaan neraka tentunya lebih mengerikan. Naam. Barakallahu fiik. Ingat, jadikan hadits ini sesuatu di antara hadits-hadits yang kita ingat supaya memberikan motivasi untuk naam seorang banyak melakukan ketaatan, mendorong ya untuk berbuat kebaikan, beramal soleh, serta menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Ya, yang diriwayatkan naam Abu Dawud dan yang lainnya, yang dihasankan ataukah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Naam, ya. Naam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannah qala li Jibril." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, "Idhhab fangdur ilaiha." Pergilah engkau. Naam, ke surga, kemudian lihat apa yang ada padanya. Fadhhaba fanadhara ilaiha. Yang kemudian malaikat Jibril pun pergi dan kemudian melihat ke dalam surga. Thumma ja'a faqala, kemudian ia pun datang dan mengatakan, "Ay Rabbi wa izzatik la yasmau biha ahadun illa dakhalaha." Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, tidaklah seorang pun yang mendengarkan tentang surga, kenikmatan yang ada di dalamnya, melainkan naam ia akan menginginkan masuk untuk ke dalamnya. Thumma haffaha bil makarih, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala meliputi na'am hijabi surga tersebut dengan al makarih. Thumma qala ya Jibril, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada malaikat Jibril, "Idhhab fangdur ilaiha." Pergilah engkau ke sana, lihat kembali surga tersebut. Fadhaba fanadhara ilaiha, yang kemudian dia pergi dan melihatnya. Thumma ja'a faqala, yang kemudian beliau datang dan mengatakan, "Ay Rabbi wa izzatik laqad khasitu alla yadkhulaha ahadun." Naam, ya, wahai Rabbku, demi kemuliaan sungguh aku khawatir, naam, bahwasanya tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalamnya. ketika diliputi dengan al-makari, perkara-perkara yang itu sesuatu yang tidak sesuai dengan jiwa manusia. Nah, ya, hanya orang-orang yang melakukan mujahadah terhadap jiwanya untuk menundukkan syahwatnya, mengarahkan kepada hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa masuk ke dalam. Malaikat Jibril mengkhawatirkan. Nah, ya, ketika setelah diliputi, dilingkupi dengan al-makari. Naam. Qala falamma khalaqallahu an-nar. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, qala ya Jibril idhhab fanzur ilaiha. Wahai Jibril, pergilah engkau dan lihatlah neraka tersebut. Fadzhab fanadzara ilah, maka beliau pun pergi dan melihat padanya. Tsumma jaa, kemudian datang, faqala ya rabb wa izzatik la yasma'u bi ahadun fayadkhuluha. Naam. Wahai Rabb, demi kemuliaanmu, tidaklah seorang pun mendengarkan tentang neraka, siksaan-siksaan yang ada di dalamnya, melainkan tidaklah seorang pun di antara manusia ini yang ingin masuk ke dalamnya. Ya, isinya siksaan, gambaran yang begitu mengerikan. Nah, ya, tidak ada seorang pun yang ingin masuk ke dalamnya. Naam. Ya, fahaffa bisyahawat, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala meliputi neraka tersebut dengan syahwat, segala perkara yang naam itu disukai oleh jiwa manusia. Naam. Ya. Tsumma qala ya Jibril idhhab fanzur ilaiha. Wahai Jibril, pergilah engkau, lihatlah neraka. Fadzhab fanzur ilaiha, maka malaikat Jibril pergi dan melihatnya. Tsumma jaa faqala, kemudian datang seraya mengatakan, ay rabbi wa izzatik laqad khasitu an la yabqa ahadun illa dakhalaha. Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, sungguh aku khawatir tidak tersisa seorang pun melainkan akan masuk ke dalamnya karena diliputi neraka tersebut dengan syahwat, segala sesuatu yang jiwa ini condong suka pada perkara-perkara itu. Naam. Ya Allah jadikan sebagai hijab, tabir yang menutupi neraka. Naam. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikan hadis ini di antara hadis yang terus ya kita mengingatnya supaya memberikan motivasi, semangat dalam beribadah. Ya, demikian pula rasa takut untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Naam. Termasuk di antara faedah dari hadis ini bahwasanya terkadang naam perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa itu belum tentu itu adalah merupakan kejelekan, bisa jadi itu adalah merupakan kebaikan yang banyak bagi jiwa tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kalian itu berperang. Naam. Yang peperangan itu sesuatu yang kalian tidak menyukainya. Naam. Bisa jadi kalian membenci sesuatu dalam kondisi sesuatu yang kalian benci ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian. Bisa jadi sesuatu yang kalian mencintainya itu sesuatu yang lebih buruk untuk kalian dan Allah mengetahui. Naam. Dalam kondisi kalian tidak mengetahuinya. Naam. Hadits ini. Bagaimana surga itu naam dihijabi, diliputi dengan perkara-perkara al-makarih. Naam. Sedangkan neraka dihijabi dengan naam perkara-perkara yang sifatnya syahwat. Sesuatu yang sesuai, yang cocok naam dengan jiwa. Naam. Wallahu ta'ala alam. Miswab. Maka sesuatu yang terkadang dibenci, ya belum tentu yang demikian keburukan naam bagi jiwa, ya bisa jadi adalah merupakan justru kebaikan, dan sebaliknya sesuatu yang dicintai belum tentu itu adalah merupakan suatu kebaikan, naam bisa jadi adalah merupakan suatu kejelekan. Hadits ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya al-jannatu wan-nar mawjudatan, surga dan neraka itu telah ada, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu di antara salah satu prinsip dari prinsip Al-Sunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Naam. Hadis yang ke-8 dari bab ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala an Abi Abdullah Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Abu Abdullah Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzatal lailatin. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada suatu malam, ya, salatul lail. Faftathal Baqarah, yang mana beliau membuka, na'am, dengan membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yarga'u indal mi'ah. Aku pun mengatakan, ya, bahwasanya Rasulullah nanti akan rukuk ketika sudah sampai pada ayat yang ke-100. Thumma madha. Ternyata Rasulullah lanjut. Na'am, melanjutkan bacaannya. Faqultu yusalli biha fi raq'atin. Na'am, maka aku pun mengatakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan salat, ya, dengan membaca, ya, satu surat Al-Baqarah ini dalam satu rakaat. Kalau sudah sampai selesai baru beliau akan rukuk. Famadho, ternyata lanjut. Na'am. Selesai dari surat Al-Baqarah ternyata beliau tidak rukuk, akan tapi beliau melanjutkan bacaan beliau. Faqultu yarka biha. Na'am. Ya. Fumaftatahan nisa, yang kemudian beliau, na'am, membaca surat An-Nisa. Faqara'aha. Fumaftataha Ali Imran. Ya, yang kemudian beliau membaca surat Ali Imran. Faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Na'am. Beliau membacanya, na'am, mutarassilan. Pelan. Ya, tartil. Na'am, memernungi, memahami, mentadaburi ayat-ayat yang dibaca. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah, ketika melewati ayat yang padanya tasbih. Na'am, maka beliau bertasbih padanya. Wa idza marra bi su'alin sa'ala, ketika melewati ayat yang terkandung padanya permintaan, permohonan, maka beliau pun meminta. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awadha thumma raka'a, dan ketika beliau melewati ayat yang terkandung padanya permintaan perlindungan, maka beliau minta perlindungan. Na'am. Coba bayangkan. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Al-Baqarah sendiri sudah 2,5 juz. Na'am. Al-Imran berapa? An-Nisa. Total berapa? Ada 5 juz. 6. 6. 5 juz. Subhanallah. Dalam satu rakaat. Nah. Ya. Faja'ala yakul subhan rabbiyal azim. Ya. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyami. Nah, ya, setelah selesai membaca tadi surat Al-Imran, Al-Baqarah, An-Nisa dalam kondisi beliau mutarosi dan dalam bacanya. Nah, kemudian beliau ruku' dan berdoa subhana rabbiyal azim, yang beliau Udzaifah bin Yaman radhiyallahu taala menggambarkan bagaimana rukuknya beliau. Fakana ruku'un nahwan min qiyamihi. Rukuk beliau itu seperti berdirinya. Nah, butuh berapa jam itu 5 juz? Hah? Nah, rukuknya sama seperti berdirinya. Thumma qala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Thumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'. Beliau setelah bangkit dari rukuk iktidal mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, berdiri dengan berdiri yang panjang, mendekati seperti rukuknya. Rukuknya tadi seperti berdirinya. Berdirinya iktidalnya itu mendekati seperti panjangnya rukuknya. Thumma sajada. Kemudian beliau sujud, faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Kemudian beliau pun sujud dan mengucapkan subhanarabbiyal a'la, yang mana sujud beliau mendekati seperti berdiri dalam satu rakaat. Naam. Ya. Menunjukkan mujahadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qudwah kita, uswah kita. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, mengampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Naam. Yang mana ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala menggambarkan bagaimana salatnya malam Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta tatafattara qadamah. Hadir yang kita lewati sepertinya, ya. Sampai bengkak kedua kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak seperti ini gambaran di antara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat. Naam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang pada waktu itu masih muda salat bersama Rasul pun ketika mendapati begitu panjangnya Rasulullah dalam salatnya, punya niatan yang enggak baik. Naam, ingin meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau berdiri dengan panjangnya. Ya, untuk dia beliau duduk padahal masih muda. Naam. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesungguhan beliau dalam beribadah, mujahadah beliau dalam ketaatan. Naam. Ya. Ya kita yang sangat jauh tentunya, ya kan? Naam. Perlu untuk mujahadah yang kita enggak punya jaminan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lebih layak, lebih pantas untuk naam bersungguh-sungguh dalam hal ini, memerangi jiwa, ya, membawa untuk perkara-perkara yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam suwab. Adapun penjelasan terkait hal ini insyaallah taala kita akan sampaikan di kesempatan berikut. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wasallam Muhammad wa alihi wasallam.